berkebaya, bersenandung sambil menuai padi, menunggu kembali kekasih. Oh, terlihat dalam sinar matanya rindu. Lang-lang buana mencari kesempatan, berkarya, berbakti, mengabdi, oh, bagi negeri tanah tumpah darah tercinta. Mimpi-mimpi yang tergambar di bayangan. Terkesima membaca surat bersampul biru muda, jantung pun seperti terhenti, oh, bibir terkatup air mata berlinang. Oh, jejaka patah harang, melambung dan terbanting di batu karang. Ternyata begitu sulitnya, oh,